bersama Dehan Audio. New Monata Song baru. Kita bernostalgia ya. Di pintu langit. Dehan Audio Newbie Production. Kata-kata ataukah hanya di bibir saja? Dan sungguhkah hidup yang engkau pamerkan, ataukah sekedar Thank you. Thank you, Pintu Langit. Thank you, Pintu Langit.